curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Duwe rama ora mari-mari mangase jan. Sing jenane njaluk montor jan kebangetan banget yakin. Njaluk keket kelas 3 SD, kutu kelas 3 SMA kaiki jan urung pentil-pentila. Pentile bar ditukok na. Apa ora jan jenengane udu rama-rama kemampleng banget gue sih. Gemetak banget yakin. Gemebuk, semaduk. Alah jan pokoknya gane-gane patut tak pecat dadi rama nyong kayane kepong do. Nah, wis ngerti dhewe kowe, suara hati seorang anak muda nih, dadi wong tua aja kutenyenge gawe trok. Manjakan putra-putri Anda dengan memberikan si buah hati yang terbaik. Contohnya, ajarkan trok sing bisa dolanan motor, belikan juga bocah-bocah motor-motoran sing apik. Nah, untuk segala kebutuhan motor-motoran bocah, percayakan pada Palsu Motor Cilacap. Palsu Motor Cilacap menyediakan berbagai pilihan motor palsu, motor kang plastik, motor kang kayu, motor kang pring, motor kang kertas, motor kang gedebok, utawa motor kang belet. Bisa gua sebaksan gak rebok? Nah, uang muka ringan kang, atusan lewu 10 bayi enteng, ringan pokoknya, dada jadu tatusan perak, buar kur limang benggol trok cacaya buat wae, uang nak tukang pijet banyak gena bisa gua kerokan. Nah, satu lagi, di Palsu Motor Cilacap kredit murah kang. Bahkan saking murah gue ya, orang ana duit, budin montol uwi gembili utawa pondok bisa gua setor. Lanjut, untuk Anda para monkey, penggemar motor bekas, oi, Palsu Motor Cilacap juga menyediakan berbagai macam pilihan motor bekas dari segala merek, bekas ketabrak sepur, bekas dibledok, dan bekas ketibaan motor mabur. Syarat pembeliannya mudah, murah, asal gelem bae gawa. Pastikan untuk segala kebutuhan motor palsu atau motor bekas hanya di Palsu Motor Cilacap. Saat ini kami juga menyediakan ratusan hadiah menarik untuk Anda. Ban sepur, pungkal, gue peranti gosoki motor, ampas tahu, gue peranti ngumbai motor, lading, gue peranti buka mur utawa baut motor, satu lagi, korek jazz, gue jaga-jaga, boksi nafas sama aja-aja motornya mokok, beleduk bae. Ayo, buruan dapatkan hadiahnya sebelum persediaan habis. Soalnya udah kurikan trok kang sih doain hadiah ya. Karyawannya pada doyan pada warok-warok banget kemarin hadiah gue. Makanya buruan sebelum persediaan habis. Hubungi segera Palsu Motor Cilacap. Jangan lupa bawa pula putra-putri Anda. Masalah orang mungkin. Jadi ngantuk motor-motoran ditumpaki drafak. Orang mungkin doap, iya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae.